مشكل الباري علام الأخبار من كل جباري يا حارب الملة. المشكل الباري علام الأخبار من كل جباري يا حارب الملة. والدين ما يهزم واللي فجر زمزم والعيش ما يلزم إن كان بهذل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد, kaum muslimin yang kami muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, melindungi, dan menyelamatkan kita, keluarga besar. Menemukan penjelasan dari Nabi itu berbeda-beda dalam artian urutannya. Di hadis yang ini Nabi mengatakan Dajjal urutan kesekian. Di hadis yang ini Dajjal malah urutan yang kesekian. Umpamanya Dukhon. Dukhon seperti yang kami tuliskan di sana adalah urutan tanda besar kiamat yang pertama. Setelah Dukhon, Dajjal muncul. Jaraknya paling lama hanya 3 tahun saja antara Dukhon dengan Dajjal. Nanti lepas, Dajjal pun tidak lama. Dia akan dibunuh setelah dia lepas. Jaraknya dengan tanda besar kiamat yang ketiga, dan itulah yang sanggup membunuh Dajjal, yaitu Isa alaihissalam. Masa antara Dajjal dengan Isa hanya 40 hari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata 40 hari Nabi merincinya. Satu hari pertama sama dengan, jadi kalau ini 40, ini 40, 40 hari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirinci oleh Rasul, satu hari yang pertama sama dengan 1 tahun. Satu hari yang kedua sama dengan 1 bulan. Satu hari yang ketiga sama dengan 1 minggu. Kemudian hari-hari yang berikutnya, yaitu 37 hari berikutnya, sama dengan hari-hari kalian. Akhir daripada keberadaan Dajjal di muka bumi adalah tanda besar kiamat yang ketiga muncul, yakni Allah turunkan Isa alaihissalam. Dan pas 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu, Dajjal akhirnya habis untuk selama-lamanya. Berakhir untuk selama-lamanya di tangan Nabiullah Isa alaihissalam. Kita lanjutkan tentang Dajjal ini. Di mana letak bahayanya Dajjal? Antum kalau baca nanti kitab ensiklopedia akhir zaman ini, mulai dari halaman 766, tepat pembahasan tentang para pengikut Dajjal di halaman 846, antum akan temukan, masya Allah, pengikut Dajjal itu bukan hanya manusia yang akan tunduk, sujud, dan siap menjadi bala tentara Dajjal itu bukan hanya manusia. Seluruh setan satu muka bumi ini, jin-jin pembangkang, jin-jin kafir, apakah jin angin, jin daratan, jin laut, jin pulau, jin gurun Sahara, seluruhnya bersatu dan kompak untuk menjadi pelayan-pelayan Dajjal. Tidak mampu kita bayangkan seperti apa kemampuan yang dimiliki oleh Dajjal. Seandainya kita memiliki, punya, kita belajar ilmu hitam. Kita belajar ilmu hitam. Ada khadam kita 5 setan, 10 setan saja, mungkin orang sudah menganggap kita seperti apa kerennya. Sudah bisa mengawang-awang, tidak mempan oleh peluru dan senjata tajam, tidak terbakar oleh api dan segala macamnya. Padahal yang berkhidmat kepada kita baru 10 setan. David Copperfield, katanya yang berkhidmat untuk David Copperfield, jumlahnya sampai 20 ribu setan. 20 ribu setan itu bukan jumlah apa-apa. Dibandingkan Dajjal, satu bumi setan akan berkhidmat melayani Dajjal, tunduk mengikuti Dajjal. Maka disinilah letak kekuatan fitnah Dajjal itu. Antum kalau mendengarkan, bapak-bapak, ibu-ibu kalau mendengarkan bagaimana panitia Dajjal nanti ketika Dajjal muncul, bukan hanya manusia-manusia yang sudah menuhankannya, tetapi setan dengan segala kemampuannya kompak untuk memfasilitasi aksi-aksi Dajjal dalam rangka memurtadkan sebanyak-banyaknya anak cucu Adam. La haula wala quwata illa billah. Jika Ya'juj Ma'juj kemunculannya yang sangat mengerikan ini, Ya'juj Ma'juj sebagai penutup tanda besar kiamat, sebagai penutup fase keempat, dia adalah tanda besar kiamat yang keempat, Ya'juj Ma'juj. Ini bahayanya hanya pada nyawa manusia, anak cucu Adam. Dia akan bantai seluruh orang, seluruh manusia, tua, muda, wanita, laki-laki, anak-anak, mau gila, mau waras, orang asal ketemu oleh mereka pasti disikat habis. Dan cara membunuhnya enggak pakai seperti Bashar Assad. Diincang kecil-kecil, dikasih asam, dikasih garam, lalu dibakar dari ujung ke ujung, disiksa dulu. Kalau Ya'juj Ma'juj enggak, asal ketemu, bunuh. Bunuh, ketemu, bunuh. Kayak kita membunuh kutu, kalau ketemu kutu langsung bunuh. Habis. Rasulullah mengatakan ketika Ya'juj dan Ma'juj ini muncul, lepas, maka satu bumi ini akan dibungkus oleh jumlah Ya'juj dan Ma'juj saking banyaknya. Tidak ada satu jengkal pun bumi ini melainkan Ya'juj dan Ma'juj akan sampai ke sana, kata Rasulullah. Berarti ke Bandung nyampe enggak? Pasti. Kalau bahasa hadis Nabi, maka dia akan sampai ke Bandung. Bagaimana caranya? Bukan urusan kita. Tapi yang jelas Ya'juj Ma'juj ini berbahayanya hanya di bidang fisik. Dia yang membantu kita untuk berpindah dari alam barzah ke dalam dunia ke alam barzah. Dan itu sudah syahid kita insyaallah ta'ala. Enggak usah melawan Ya'juj Ma'juj. Toh Allah sendiri sudah perintahkan Nabi Isa. Nabi Isa yang begini berjaya, yang begini kuat. Nabi Isa yang begitu unggul. Nabi Isa dengan Imam Mahdi diperintahkan oleh Allah, lari. Bahwa orang-orang beriman bersama kalian, naiklah ke atas gunung Tursina. Maka solusi satu-satunya menghadapi Ya'juj Ma'juj adalah sembunyi. Kemana sembunyi, terserah. Jangan tanya saya. Saya pun mungkin cari tempat sembunyi nanti. Jadi jangan dilawan, jangan dilawan. Yang dilawan itu ibarat Allah yang kami muliakan, manusia-manusia selain Ya'juj Ma'juj dilawan. Kalau manusia Ya'juj Ma'juj ini, perintah Allah jangan dilawan, karena mereka tidak akan mampu dilawan. Mereka brutal. Nah kalau ini mah enak, kita dibunuh, mereka syahid. Tapi kalau ini luar biasa. Menyatu kekuatan fisik dengan kekuatan magic pada sosok makhluk yang satu ini. Manusia satu ini. Dia mampu memindahkan kita dari keimanan kepada kekafiran. Dan ini yang paling berbahaya. Jika kita kafir, dijamin oleh Rasulullah SAW, siapa yang beriman kepada Dajjal, dia kafir kepada Allah. Walaupun Dajjal sudah meninggalkan kotanya, Dajjal sudah meninggalkan negerinya, dia akan tetap kafir sampai dia mati, lalu dia menjadi penghuni neraka Jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Apa bukan ini yang paling berbahaya? Dajjal ini yang paling berbahaya kaum muslimin. Nah ini yang kita bedah sekarang. Dajjal itu memiliki kemampuan di mana seluruh manusia di muka bumi, khususnya yang imannya tipis-tipis, minim amal soleh, sebelum kejadian tanda-tanda besar kiamat ini terjadi, mereka adalah orang yang jauh dari masjid, jauh dari majelis ilmu, ya, apalagi orang-orang munafik. Mereka-mereka ini orang yang paling pertama terkena fitnah Al-Masih Dajjal saat Dajjal sampai ke kotanya. Pasti sisa iman yang ada di dada itu akan langsung menguap. Apalagi kondisi saat itu sangat-sangat berat. Manusia butuh untuk bertahan hidup, itu adalah nyata. Bisa ditontonkan langsung. Bisa diatraksikan. Sekarang dilihat, para dukun-dukun sudah bermunculan sekarang di televisi di seluruh dunia. Di mana wanita dipotong, ya, kemudian antara badan dengan kepala dipisahkan, lalu masuk sebagai nominasi juara satu. Gitu kan, para dukun-dukun yang sebar. Ada tiga tahun yang berat. Tahun pertama, ketiga. Bagaimana model beratnya tahun pada fase kelima, akhirnya manusia benar-benar kalap, kalut, ya, kondisi benar-benar sudah tegang, genting, dan mengerikan. Nasihat saya adalah, alangkah baiknya kalau dari sekarang kita mulai membentuk komunitas orang beriman, lalu mempersiapkan, jauh dari perkotaan, tempat itu sudah disiapkan entah berapa hektar ke, tapi sebaiknya dan idealnya dekat dan berbatasan dengan hutan. Lebih ideal lagi kalau hutan itu adalah hutan lindung. Dan di situ ada sumber air. Dan jauh lebih baik lagi kalau itu adalah daerah perbukitan. Ya. Kenapa? Di situ nanti orang-orang beriman pilihan yang sudah kita saring, kita sortir di antara ikhwan-ikhwan kita, sudah mempunyai tempat dan kaplingan-kaplingan di situ. Dan sudah membangun bangunan semacam cottage di situ. Di mana dia bisa tinggal di sana, kapan-kapan dia berkunjung ke situ. Untuk apa? Segala isyarat tentang dukhon akan terjadi. Jika sudah pasti, apa ciri-ciri dukhon akan terjadi? Ini dukhon terjadi gara-gara apa? Hantaman meteor. Demikian penjelasan Abdullah ibnu Abbas. Ya, hantaman meteor. Nah, meteor ini baru akan menghantam bumi yang menyebabkan dukhon. Nabi mengisyaratkan di dalam kitab kita, ensiklopedia akhir zaman ini, kata Rasulullah SAW, terjadi 3 hari berturut-turut, paling lama sampai 1 minggu, bumi kalian ini akan dikelilingi oleh bintang berekor. Satu bumi manusia yang hidup di bumi, satu bumi bisa menyaksikannya. Jika itu sudah kalian lihat, kata Rasulullah, maka bersiap-siaplah kalian. Kan begitu perintah Nabi? Persiapkanlah makanan yang dapat bertahan untuk diri kalian dan keluarga kalian selama 1 tahun. Perintah Rasulullah. Dan yang menjalankan perintah Rasulullah ini adalah Amerika. Yang menjalankan perintah Rasulullah sekarang ini adalah Rusia. Dalam bentuk mereka sudah mempersiapkan bunker-bunker raksasa di bawah tanah mereka. Di bunker itu dapat menampung, satu bunker dapat menampung 500 ribu manusia. Sementara dalam satu bunker untuk 500 ribu manusia telah mereka fasilitasi dan mereka lengkapi dengan segala kebutuhan hidup termasuk makanan, obat-obatan, energi cadangan yang dapat bertahan selama 1 tahun untuk 500 ribu manusia. Amerika yang siapkan. Kayaknya mereka baca hadis-hadis Nabi kita. Dan benar dalam Al-Quran, Allah berfirman, Yahudi dan Nasrani itu sungguh benar-benar beriman kepada engkau, hai Muhammad. Betul? Sungguh benar-benar yakin kepada engkau, hai Muhammad. Tapi karena sombong, mereka tidak mau menyatakan syahadat dan Islamnya. Ada hadis Nabi, pasti mereka baca. Saya ketika membaca masalah hadis Nabi, Pak, kenapa orang Barat mempersiapkan ini? Setelah saya baca hadis Nabi akhir zaman, Masya Allah, semua yang dianjurkan Nabi, mereka yang paling banyak melakukan persiapan. Lah kita apa? Kita baru dengar sekarang. Betul tidak? Di samping baru dengar sekarang, itu pun sudah muncul tahzir. Baru dengar sekarang. Padahal orang kafir sana dengan kapasitas keilmuan mereka, dengan analisa mereka, dengan teknologi mereka, mereka telah melakukan persiapan. Dari mana mereka tahu, di samping didukung oleh teknologi mereka, kapasitas keilmuan mereka yang memadai, mereka pasti membaca literatur dan hadis-hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, jadi kalau ini sudah positif akan terjadi, saat itu sebaiknya semua yang punya harta, khususnya teknologi modern yang mengandalkan kepada teknologi jual cepat. Kenapa? Setelah hantaman meteor tidak ada satupun teknologi yang bisa dimanfaatkan. Akan menjadi tumpul mandul. Tidak bisa lagi dimanfaatkan. Mobil yang ada harganya 400 juta segera jual ke showroom. Syukur-syukur showroom Cina. Jual berapa mereka mau, 200 juta, jual cepat. Lalu terbanglah atau pergilah ke daerah yang sudah kita siapkan. Semua, bisa jadi ini adalah nasihat yang hari ini ditertawakan, besok diyakini. Ya. Ibarat Allah yang kami muliakan, berangkat. Kalau bisa, rumah yang ada di kota bagaimana Pak Ustadz? Sekarang nikmati dulu, tinggal dulu di sini. Lalu rumah yang dipersiapkan di pedusunan sana, di tepi hutan sana, untuk sementara wakafkan penggunaannya kepada pondok pesantren atau tahfizul Quran. Sebelum kembali ke pangkuan kita, sebelum kita menghuni tempat itu, kita sudah mengaruk pahala dulu dari Allah. Betul tidak? Jadi masing-masing punya rumah di pedusunan sana. Rumahnya non-teknologi. Jangan mengandalkan kepada listrik. Jangan mengandalkan kepada air pam. Jangan mengandalkan kepada apa yang sifatnya bergantungan kepada teknologi. Kalau perlu sumurnya disiapkan. Kalau perlu semua ya, semua apa-apa yang sifatnya teknologi primitif kita siapkan di sana, Pak. Dan itu dimanfaatkan oleh pondok pesantren. Pahala. Kalau ternyata 1000-2000 tahun lagi ternyata apa yang kami sampaikan ini baru terjadi, pahalanya tetap mengalir enggak selama itu masih dipakai? Ada ruginya enggak? Enggak ada ruginya. Dan setiap kita satu rumah harus punya 1 ekor kuda. Kuda ini sebagai fasilitas kita untuk melayani kepentingan kita nanti kaum muslimin. Karena tunggangan manusia kembali kepada kuda. Ustaz, enggak sanggup Ustaz. Udah kalau begitu, kalau memang enggak sanggup, jadilah salah seorang di antara yang berkenan dan siap bekerja di sana. menjadi tukang kebun kurma kek, gitu kan? Atau menjadi pelayan kawasan kek, atau apa? Yang penting satu, bertekad sama-sama mempunyai iman. Dan kalau sama orang beriman, Pak, nggak akan mau bunuh, walaupun seberat apapun lapar, tak akan membunuh tetangganya yang beriman. Betul tidak? Tapi kalau tinggal di kota besar macam ini, yang tetangga kita bisa jadi orang fasik, orang zalim, orang kafir, orang munafik, mana peduli mereka harga nyawa kita? Mana peduli mereka apakah ini berdosa, apakah ini akan masuk neraka? Nggak peduli mereka. Tapi orang beriman pasti akan sangat peduli. Masalahnya kita sekarang di tengah kota, hidup itu terpencar-pencar. Kalau kita tidak melakukan solusi seperti ini dari sekarang, ternyata ini terjadi, maka sungguh sangat disesalkan. Konyol, Pak. Sungguh sangat disesalkan. Sebaiknya membentuk komunitas. Nah, komunitas ini kebal terhadap serangan. Kenapa demikian? Karena setiap ada serangan, kita ada kompak. Yang laki-lakinya pasang badan bahu-membahu untuk saling mengkanter serangan itu. Keluarga di belakang terselamatkan, terlindungi, sementara musuh-musuh di depan akan berpikir sejuta kali untuk menyerang komplek perkampungan akhir zaman kita. Ini salah satu saran, Pak. Toh juga Rasulullah menganjurkan agar kita menghindari daerah-daerah perkotaan yang hidup di akhir zaman ini. Di saatnya itu nanti, membangunnya sekarang. Selama itu belum terjadi, jangan pindah dulu ke perkampungan itu. Jangan jual dulu mobilnya, jangan jual dulu fasilitas dan teknologi modernnya. Jangan sampai pulang dari pengajian ini langsung ini dilelang. Kenapa? Udah mau habis teknologi. Belum. Mati semua. Bekerjalah yang masih punya pekerjaan. Yang masih PNS teruslah bekerja. Yang bekerja sebagai kepolisian terus bekerja. Yang TNI terus bekerja. Yang bekerja sebagai kontraktor terus bekerja. Teruskan semua aktivitasnya. Cuma mindsetnya dirubah, gaya hidupnya juga dirubah. Lebih akrab, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita kepada Dajjal. Nah, Dajjal tahun kedua lebih berat, Pak. Pada tahun kedua ini, orang sudah tega memakan bangkai yang berserakan. Di tahun ketiga, sama sekali air dari langit tidak turun. Bayangkan, Pak. Sama sekali air dari langit tidak turun. Dampaknya apa? Bumi menjadi kering dan mati. Semua tanam-tanaman, semua hewan ternak yang dapat dimakan, kecuali beberapa hewan berkuku yang Allah izinkan tersisa hidup, kata Rasulullah, maka seluruhnya mati. Pada saat itu, orang yang paling beriman lewat dekat kuburan akan berkata, duhai kiranya, kalaulah diriku yang di dalam tanah sana, alangkah ringannya hidup ini, alangkah ringannya hidup ini. Ini orang beriman. Lah orang yang gak beriman gimana, Pak? Makin brutal. Atau mengambil kesimpulan salah. Bunuh diri. Naik ke atas bukit, meloncat. Karena udah gak sanggup. Ya, ibarat Allah yang kami muliakan, itulah tahun Dajjal keluar. Kemudian terdengar isu. Ketika Dajjal sudah keluar, menyebar isu dengan sangat cepat. Ternyata Dajjal datang menghidupkan negeri-negeri yang mati. Menurunkan hujan. Dajjal mampu menjadikan tanah-tanah yang kering retak-retak menjadi subur. Hewan ternak yang kurus kering bahkan mati kembali dihidupkan oleh Dajjal. Ketika mereka mendengar itu, tambahan Dajjal di belakangnya membawa gunungan makanan yang bebas memilih. Mana saja syaratnya sembah dia. Orang-orang yang tipis iman akan hilang semua pertimbangannya. Betul tidak? Orang-orang yang tipis iman sekarang saja, Pak. Sekarang saja demi membela penista Al-Quran. Mereka sudah gak peduli iman-iman apaan. Begitu kan? Mereka udah gak peduli. Belum lagi Dajjal muncul. Belum lagi kelaparan melanda. Apalagi kelaparan melanda. Dan Dajjal datang dengan stylean yang penuh seperti seorang Tuhan. Perlu diingat ini kaum muslimin yang kami muliakan. Rasulullah SAW berkata, orang-orang yang menyembah Dajjal sudah jelas. Orang-orang yang tipis iman keluar dari rumah mereka. Demi Allah, kata Rasul, tidak seorang pun yang dengan sadar, yang dengan pilihannya sendiri, keluar dari persembunyiannya, lalu berjumpa dengan Dajjal, melainkan iman yang ada di dalam dadanya akan menguap dan hilang. Dia akan murtad kafir kepada Allah saat itu juga. Dan saat itu juga dia akan sujud menyembah Dajjal. Adapun orang-orang yang imannya menanggung-nanggung dan lemah ini, bisa jadi dia masih mencari-cari tanda-tanda ketuhanan Dajjal ini. Ya karena jarang ngaji, pemalas ngaji, yang kayak-kayak gini ini berapa orang sih yang ada di Bandung? Ini berapa orang kira-kira semua nih? Sampai 2000-an. Ini kalau boleh saya nanya nih, 1500-an. Sementara yang ada di Bandung jutaan enggak? Iya, artinya betapa banyak yang enggak mendengarkan kajian seperti ini. Sementara para nabi dan rasul memperingatkan terus tentang Dajjal. Ya. Sementara yang mau mendengarkan yang diantarkan oleh Allah kemari, ini termasuk hamba-hamba pilihan, Allahu Akbar. Ini termasuk hamba-hamba istimewa, Allah kumpulkan kemari. Ibu-ibu cuma segini ya? Enggak ada lagi tempat yang lain. Oh, di bawah, alhamdulillah. Karena kajian ini nomor satu yang paling wajib mendengar adalah ibu-ibu, Pak. Sebab apa? Yang paling banyak menjadi pengikut Dajjal ketika Dajjal keluar nanti dari umatku, kata Nabi, adalah kaum wanita. Wanita paling rapuh keadaannya. Nah, kaum muslimin, orang-orang yang imannya lemah-lemah itu, ketika keluar, mereka ingin mencari-cari alasan untuk percaya bahwa Dajjal ini adalah asli Tuhan. Dajjal lalu nantang. Kata Dajjal kepada orang-orang yang masih ragu-ragu ini, bagaimana menurut kalian? Ada enggak keyakinan kalian bahwa saya adalah Tuhan saya? Seandainya saya mampu mendatangkan awan, padahal langit sudah sekian tahun biru, tidak ada awan. Bagaimana menurut kalian kalau saya bisa mendatangkan awan, kemudian awan itu menurunkan hujan, lalu tanah yang kering, tandus dan mati, langsung tumbuh dan menjadi subur, hewan ternak menjadi hidup dan berkembang biak, lalu menjadi gemuk-gemuk dan susunya penuh-penuh. Apakah kalian percaya kalau saya adalah Tuhan? Apa kata orang yang imannya lemah-lemah ini? Mereka berkata, kami akan imani engkau sebagai Tuhan jika engkau mampu melakukannya. Maka Dajjal menunjuk ke langit. Ke arah mana dia menunjuk, langsung muncul awan di situ. Ke arah mana dia menunjuk, muncul. Kemudian awan itu menyatu, berarak, menebal. Lalu setelah itu turun hujan. Kemana arah awan itu ditunjuk oleh Dajjal? Turun hujan. Di situ hujan turun. Tanahnya langsung hidup, Pak. Tanahnya langsung menumbuhkan rumput-rumput yang tebal. Hewan ternak yang jadi tulang belulang berbungkus daging. Kemudian tumbuh dan hidup. Allahu Akbar. Sihir kelas tinggi ini luar biasa. Nah, banyaklah orang-orang yang percaya ini asli Tuhan. Kemudian kaum muslimin, Dajjal bertanya lagi kepada orang-orang yang masih agak ragu-ragu tanggung. Ya, apakah kalian percaya bila saya menghidupkan orang-orang yang ada di kuburan itu semua, percayakah kalian saya adalah Tuhan kalian? Maka orang-orang ini berkata, demi Allah, kalau engkau mampu melakukannya, engkau adalah Tuhan kami. Kami akan sujud menyembahmu. Maka Dajjal pun menunjuk ke arah kuburan yang ada. Seluruh yang ada di kuburan itu bangkit. Kuburan itu terbelah, lalu mereka muncul dalam wujud manusia yang belum pernah dikuburkan. Padahal, tapi dalam wujud orang yang pernah dikuburkan di sana. Tapi dalam keadaan masih utuh. Dalam keadaan masih sehat. Bukan dalam keadaan seperti tulang belulang, tidak. Mereka bangkit, lalu langsung sujud menyembah Dajjal. Ketahuilah, kata Rasulullah, seluruh yang bangkit dari kuburan-kuburan itu bukanlah manusia-manusia yang dulu dikuburkan di sana. Tetapi adalah setan-setan yang menjelma menjadi manusia yang dulu pernah dikuburkan di sana. Wajahnya mirip, suaranya mirip. Dan kalau dia punya anak, dia akan ajak anaknya. Nah, ini Tuhan kita, ayo kita sujud, nak. Kalau dia punya suami, dia akan ajak suaminya. Ayo sujud, wahai suamiku. Ayo sujud, wahai istriku. Ini adalah Tuhan kita. Luar biasa. Persekongkolan antara Dajjal dengan setan. Dan itu setannya bukan setan kelas Bandung loh. Setan kelas dunia bersatu padu bersama Dajjal membuat makar dan tipu daya yang luar biasa. Agar sebanyak-banyaknya manusia murtad kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, Pak. Di samping itu, kalau ada orang-orang beriman yang ketangkap, yang benar-benar beriman, sementara dia sudah tahu ini adalah Dajjal, maka dia berhasil ditangkap. Tahu enggak siapa yang enggak berhasil ditangkap oleh Dajjal? Tahu tidak siapa yang tidak berhasil ditangkap oleh Dajjal? Orang yang beriman, yang ketika Dajjal masuk ke kotanya, dia langsung bersembunyi masuk ke dalam rumah, mengikuti instruksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menginstruksikan, jika kamu mendengar Dajjal sudah masuk ke kota kamu, lari segera ke dalam rumah kamu, pastikan istri kamu sudah kamu bawa ke dalam rumah. Pastikan anak-anak gadis kamu, saudari-saudari kamu, bibi-bibi kamu, emak kamu masuk ke dalam rumah. Ikat tangan mereka, ikat kaki mereka, dan tambatkan tali ikatan itu di tiang-tiang rumah kamu. Bacakan surat Al-Kahfi sampai tamat di situ. Dari ayat 1 sampai 110, baca. Selama kamu dengar dia masih ada di kota kamu, maka lanjutkan lagi, baca lagi, baca. Cuma orang yang kayak gini yang insya Allah rumahnya tidak akan ditemukan oleh Dajjal dan bala tentaranya. Cuma orang yang kayak gini yang insya Allah sihir Dajjal tidak akan tembus ke dalam rumahnya. Awas ya, Dajjal kalau udah masuk ke suatu kota, maka sihirnya yang sangat menarik, yang sangat kuat, yang sangat sedotannya yang sangat luar biasa, itu akan dilepaskan. Sehingga orang-orang yang bersembunyi di kampung-kampung, di lurah-lurah, di lembah-lembah, di gua-gua, seluruhnya akan keluar dari persembunyian, lalu menuju ke titik di mana Dajjal berada di kota itu. Coba bayangkan. Jadi bagaimana orang yang bersembunyi? Yang tipis-tipis iman akan masa tertarik, lalu keluar dari persembunyiannya. Luar biasa. Jika mereka sudah melihat Dajjal, bertatapan dengan Dajjal, dia akan murtad di situ, di saat itu juga. La haula wala quwata illa billah. Nabi mengatakan, jangan pernah salah seorang di antara kamu pun yang berjumpa dengan Dajjal. Sesungguhnya nanti akan ada seorang lelaki dari umatku yang merasa imannya kuat. Dan dia yakin dia tidak akan murtad saat dia berjumpa dengan Dajjal. Lalu dia keluar dari persembunyiannya untuk bertemu Dajjal. Ketika dia bertemu dengan Dajjal, imannya pun menguap, dia kafir kepada Allah. Dia menuhankan Dajjal, dia sujud di tempat kepada Dajjal. Walaupun Dajjal sudah pergi dari kotanya, dia tetap akan kafir kepada Allah sampai dia mati. Di hadis yang lain memang mengatakan, tidak akan pernah taubat orang-orang yang sudah murtad gara-gara beriman kepada Dajjal. La haula wa la quwata illa billah. Ini pertaruhan yang sangat berat dan besar kaum muslimin. Ibarat Allah, semua dalil, hadis, dan lain-lainnya saya tidak bacakan. Kalau saya bacakan, sampai subuh kita ngaji. Ya, sengaja. Di ini ada kitab, di dalam kitab ini semua rekomendasi dalil keterangan itu jelas di dalamnya. Dan Allahu Akbar, kaum muslimin yang kami muliakan, saya berharap Bapak Ibu yang mendengarkan kajian ini tidak meninggalkan peluang untuk membaca petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Bagaimana berikutnya? Bagaimana berikutnya? Orang beriman yang ketangkap. Nah, ini lo. Bagaimana ada orang beriman yang bisa ditangkap sementara dia tidak kafir dan padahal dia sudah ketemu dengan Dajjal? Apa yang melindungi orang beriman ini? 10 ayat yang dia hafal dari surat Al-Kahfi. Awas. 10 ayat yang dia hafal dari surat Al-Kahfi. 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Jika ia hafal. Jika kamu bertemu dengan Dajjal, kamu tidak sempat lari, kamu tidak sempat bersembunyi dari Dajjal, maka kata Rasulullah, bacakan di depan Dajjal surat Al-Kahfi 10 ayat pertama. 10 ayat pertama baca. Walaupun Dajjal menangkap kita, sihirnya tidak akan tembus kepada kita. Hipnotisnya tidak akan bermanfaat untuk kita. Masya Allah. Ya? Dan Dajjal akan mengancam kamu, akan menyuruh kamu memilih dua pilihan. Kita sudah sadar ini Dajjal. Ya, kita sudah sadar. Dan Dajjal sadar bahwa dia tidak akan pernah mau sujud kepada dia. Tapi ada makar yang lain dari Dajjal. Apa itu fitnah Dajjal yang lain? Rasulullah mengatakan, Dajjal akan mengeluarkan dari tangan kanannya api yang sangat besar dan panas. Api itu begitu kuat. Api itu akan membentuk sungai yang panjang, sungai api. Sementara tangan sebelah kirinya, kata Rasulullah, mengeluarkan air yang sangat bening dan sangat lebat. Sejuk lah, sementara orang sudah sekian lama tidak ketemu air. Membentuk sungai, sungai yang bening, sungai yang lebat dari tangan kirinya. Dajjal suruh pilih. Maka demi Allah, kata Rasul, jika kamu disuruh memilih, pilihlah apinya Dajjal. Perintah Rasulullah, pilihlah apinya Dajjal. Berarti menujulah ke tangan kanannya, lalu masukkanlah mukamu, wajahmu, mukamu ke dalam apinya Dajjal. Ini perintah Rasulullah. Kamu akan merasakan sejuk di dalamnya. Aha. Kelihatan api membakar, tapi inilah luar biasa. Kebalikannya terjadi saat dimasukkan ke dalamnya. Seperti apa Nabi Ibrahim merasakan di dalam unggunan api, seperti itu Allah akan memperlakukan hambanya di akhir zaman yang bertemu dengan Dajjal, lalu memilih apinya Dajjal. Dia masukkan kepalanya. Kata Rasulullah, teguklah. Teguklah api itu. Kalian akan merasakan air yang sejuk mengalir ke dalam tenggorokan kalian. Jika mau masukkan, masukkan semua badan kalian. Maka orang ini jika dia terbunuh, dia syahid. Dan orang syahid kan sakitnya cuma kayak dicubit. Siapa saja orang yang beriman, tapi minim ilmunya. Dia orang beriman, minim ilmunya. Ngaji pemalas. Umroh rajin. Karena duitnya banyak, haji oke. Okay. Ya. Tapi ngaji pemalas sehingga ilmunya minim. Disuruh milih, dia milih yang secara logis harusnya milih air kan. Dia milih air. Siapa yang memilih air Dajjal, meminum air Dajjal, langsung imannya akan menguap. Dia akan kafir kepada Allah di tempat. Ibarat Pak, Bapak hati-hati. Kalau dukun ngasih Bapak air minum, minum. Hati-hati Pak, jangan sembarangan minum. Karena air itu pasti sudah dimantra-mantrai. Sudah dibaca-baca. Kalau Bapak baca, bisa jadi Bapak saat itu akan tunduk, manut aja sama dia. Apa yang dia suruh, serahkan mobil kamu, serahkan mobil. Disuruh serahkan bini kamu, serahkan bini. Oh, kasihan sekali. Dajjal mempunyai kemampuan. Dan dia, siapapun yang meminum air Dajjal ini, dia akan menyesal, sebenarnya menyesal sampai ke neraka jahanam kekal di dalamnya. Dia akan menjadi ahli neraka jahanam selama-lamanya. Ini pilihan, Pak. Bersyukurlah Bapak mendengarkan kajian ini. Bisa jadi ketika Dajjal itu keluar, saya sudah tidak bersama Bapak. Kalaupun saya hidup saat itu bersama Bapak, bersama Ibu semua, saya pun tidak akan bisa menjamin keselamatan diri saya, apalagi Bapak-Bapak semua. Saking kuatnya Dajjal itu. Tidak akan ada seseorang yang akan bisa menyelamatkan orang lain ketika Dajjal keluar. Kecuali iman yang dia miliki. Kecuali amal soleh dan doanya yang serius kepada Allah. Di hari-hari tenang sebelum Dajjal lepas dan keluar. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan. Dajjal ini ketika Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul, telah ditemukan di mana posisinya. Dan sosok orang yang bertemu langsung dengan Dajjal disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad yang sahih dari Imam Muslim, dari Imam Bukhari, dari Bukhari Muslim, ada hadis tentang pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal. Siapa Tamim Ad-Dari? Tamim Ad-Dari adalah orang Kristen. Dia adalah kapten kapal. Nanti tolong dibaca pada halaman tentang pertemuan Tamim Ad-Dari ini di halaman 767. Pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal. Kami ketika berlayar di laut Yaman, di malam hari ombak menggila setinggi-tinggi gunung. Hujan lebat, petir menyambar-nyambar, angin sangat kencang. Kami tidak mampu mengendalikan kapal kami. Kemudian kami dihempaskan ke sebuah pulau. Kami tunggu. Terdamparlah kami di pulau itu. Kami tunggu sampai hari terang. Ketika hari benar-benar sudah terang, maka kami pun turun semuanya dari kapal. Kami masuk ke dalam pulau itu. Kami dikagetkan berjumpa dengan seekor binatang yang berkaki empat, berbulu tebal dan warnanya hitam. Saking tebalnya bulu binatang itu. Dan awas, binatang ini kata Tamim Ad-Dari tubuhnya besar. Kakinya empat. Ya. Kemudian bulunya tebal. Saking tebalnya bulu binatang ini, Kak, sampai-sampai kami tidak mampu membedakan mana kepalanya, mana pantatnya. Berarti binatang ini tidak memiliki ekor. Betul tidak? Sehingga susah dibedakan mana kepala, mana pantat. Binatang itu membuat kami ketakutan. Tiba-tiba binatang ini mencegat kami dan berkata, apakah kalian datang dari Arab? Kami ketakutan, kata Tamim. Tiba-tiba binatang itu bisa bicara, Pak. Kami sangka dia adalah setan tina, kami lari tunggang langgang meninggalkannya. Tapi binatang itu hanya berpalangkah telah menyusul mereka semua. Jangan takut kalian, saya tidak akan menyakiti kalian. Saya adalah Al-Jassasah. Sehingga para ulama ahli hadis menggelari hadis tersebut dengan sebutan hadis Al-Jassasah. Hadis Al-Jassasah. Di cerita hadis Al-Jassasah inilah kisah Dajjal. Hah? Apakah kalian datang dari Arab? Kata binatang itu. Kami menjawab, benar. Kami adalah orang-orang Arab yang tampar di pulau ini. Bagus. Saya adalah Al-Jassasah, sudah lama, sangat lama menanti-nanti kedatangan orang Arab masuk ke pulau ini. Pergilah kalian ke kuil tua sana. Ada seorang lelaki yang sudah lama menanti-nanti kedatangan orang dari Arab masuk ke pulau ini. Dia ingin menanyakan kepada kalian beberapa informasi tentang dunia terkini. Yang laki-laki itu ternyata dialah yang disebut oleh Nabi di akhir hadis. Dia adalah Dajjal. Coba, Dajjal aja butuh informasi, Pak. Dajjal aja butuh berita perkembangan dunia terkini. Jadi Bapak juga harus ikut dong perkembangan-perkembangan dunia terkini. Apakah sudah ada tanda-tanda Dajjal itu akan keluar segala macamnya. Ikuti beritanya, Pak. Kemudian kami pun lari, kata Tamim Ad-Dari, ke arah yang dia tunjuk. Takut-takut jangan-jangan binatang ini memangsa kami atau menyakiti kami. Kami lari. Sesampainya kami di kuil tua itu, kami terkejut melihat pemandangan seorang lelaki bertubuh gompal tergeletak di tanah. Nampak betul sekol dan kuat laki-laki itu, Pak. Kalau dikumpulkan aderai, orang-orang yang badannya sudah masya Allah itu, minder mungkin semuanya. Sekel full daging dan sangat kuat sekali kelihatannya. Laki-laki ini tergeletak di lantai, kedua kakinya dirantai dengan rantai yang besar dan sangat berat. Kemudian rantai itu menyatu dan menyambung, mengikat kedua tangannya. Kemudian mengikat nyambung ke lehernya, dia dalam keadaan terbelenggu. Laki-laki ini berkata, kalian jangan takut dengan saya. Saya tidak akan menyakiti kalian, karena seperti yang terlihat saya sedang terbelenggu. Dan Dajjal bukan hanya terbelenggu fisiknya saja, tetapi secara gaib Allah pun membelenggu kemampuannya. Sehingga Dajjal tidak mampu ngapa-ngapain. Kalau hanya sekedar rantai, sementara kemampuan gaibnya ada, maka ini akan selesai bagi Dajjal itu, enggak ada apa-apanya. Ya, kaum muslimin, dia bertanya, apakah kalian datang dari Arab? Tamim Ad-Dari menjawab, benar, kami dari Arab. Apakah di Arab sudah muncul seorang lelaki ummi yang ngaku-ngaku dia adalah nabi penutup, nabi terakhir, namanya Ahmad. Sudah muncul apa belum? Maka kami menjawab, iya, dia sudah muncul. Bagaimana? Apakah ada orang yang mau beriman kepadanya? Kami menjawab, sebagian kami ada yang beriman dengannya, sebagian yang lain tidak mau beriman kepadanya. Celetuk Dajjal ini yang terikat itu, beruntunglah orang-orang yang mau beriman dengannya. Kata-kata Dajjal ini, ternyata berpengaruh kepada Tamim. Setelah dia tahu siapa sosok makhluk ini pada akhirnya ya. Pengaruh pada Tamim. Akhirnya ketika dia kembali ke Arab, dia langsung ketemu Nabi Muhammad di Madinah, menyatakan syahadat dan masuk Islam. Beruntunglah orang yang mau beriman dengannya. Dajjal agak bego juga sedikit ya. Dengan dia nyebutkan seperti itu kan akhirnya orang tahu bahwa Muhammad ini adalah benar. Kemudian dia bertanya, dijawab. Dia bertanya, dijawab. Dia bertanya, dijawab. Nah, pertanyaan berikutnya, kata Rasulullah, ada tiga tanda alam yang kalau ketiga-tiga tanda itu sudah muncul bersamaan, itulah pertanda Dajjal ini akan lepas dari belenggunya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, tiga tanda alam ini, saksikan sekarang kaum muslimin. Ketika dia bertanya kepada mereka semua, apakah kalian tahu tentang mata air Zughar? Tamim Ad-Dari menjawab, kami tahu persis mata air Zughar itu di mana. Tiga-tiga ini Pak, posisinya di negeri Syam. Di mana Syam? Palestina, Syria, Yordania, dan Lebanon. Ini Syam. Tiga-tiganya ada di Syam. Mata air Zughar. Kalian tahu enggak tentang mata air Zughar? Kami tahu. Apa yang ingin engkau tanyakan kepada kami berkaitan tentang mata air Zughar itu? Maka Dajjal bertanya, apakah mata air itu hari ini masih mengeluarkan airnya? Dijawab oleh Tamim Ad-Dari dan rombongannya, sampai saat ini penduduk masih bercocok tanam dengan dari mata air Zughar tersebut. Dan penduduk hidup bergantung kepada air mata air Zughar. Lihat, kata Dajjal, sebentar lagi mata air Zughar itu tidak akan lagi mengeluarkan airnya. Dia bertanya yang kedua, kalian tahu tidak dengan kebun kurma di Baisan? Kami menjawab, ya kami tahu. Apa yang ingin engkau tanyakan berkaitan dengan kebun kurma di Baisan itu? Si Dajjal bertanya, masih berbuah enggak sekarang? Kami menjawab, buahnya sangat banyak dan lebat. Penduduk mendapatkan nikmat dari Allah melalui rezeki dari buah-buahan kurma di Baisan tersebut. Lihat saja, kata Dajjal, sebentar lagi buahnya akan berhenti menghasilkan buah. Tidak akan berbuah, sebentar lagi, kata Dajjal. Lalu dia bertanya tentang kebun kurma, dia bertanya tentang Danau Tiberias dalam hadis Buhayrah Tabariyah. Kalian tahu tidak tentang Buhayrah Tabariyah? Tamim Ad-Dari menjawab, kami tahu. Apa yang ingin engkau tanyakan berkaitan dengan Danau Tiberias itu? Si Dajjal bertanya, sekarang airnya masih banyak atau sudah susut? Kami menjawab, airnya banyak, tidak kurang sedikit pun. Apa kata si Dajjal? Lihat, sebentar lagi airnya akan susut. Ketika airnya sudah meninggalkan sisa sedikit, kalian akan melihat saya akan terbebas dan lepas. Saya akan kelilingi seluruh permukaan bumi. Saya akan masuki seluruh kota-kota yang ada di muka bumi. Dan saya akan tundukkan penduduk-penduduk yang ada di muka bumi. Hanya dua kota yang saya tidak akan diizinkan oleh Allah memasukinya. Mekah dan Tibah. Hanya dua kota itu. Setiap kali saya berusaha memasuki Mekah, setiap kali malaikat menghadang saya dengan pedang terhunus. Maka Dajjal secara fisik, secara kekuatan, secara bala tentara juga tidak akan bisa memasuki Mekah. Dan tiba. Di ujung hadis Nabi mengatakan, ketahuilah oleh kalian laki-laki yang terikat di tengah pulau laut Yaman itu adalah Dajjal. Dan ketahuilah oleh kalian dua kota yang tidak bisa dimasukinya, Mekah dan Tibah. Tibah itu adalah Madinah ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang kami muliakan. Jadi Dajjal bertanya tentang tiga kota. Tiga tanda. Mata air Zughar yang jaraknya tidak jauh sebenarnya dengan Danau Tiberias, kemudian kebun kurma di Baisan, letaknya perbatasan antara Yordania dengan Palestina. Kemudian Danau Tiberias itu pusat wisata paling indah bagi bangsa Yahudi di Israel hari ini. Itu Danau Tiberias. Bagaimana kondisinya sekarang? Silakan buka YouTube dan silakan cari informasinya di Google sekarang ini. Silakan. Kondisi mata air Zughar sudah 2 tahun belakangan ini sudah tidak lagi mengeluarkan air setetes pun. Itu kondisinya sekarang. Yang kedua, kebun kurma di Baisan. Sejak 7 tahun yang lalu, kebun kurma di Baisan mulai rusak buahnya dan menjadi sedikit. Menjadi sangat sedikit. 2 tahun terakhir sudah tidak berbuah kebun kurma di Baisan sedikit pun. Kondisi Danau Tiberias sekarang ini, kaum muslimin yang kami muliakan, kondisi Danau Tiberias hari ini, Danau Tiberias ini sejak ditemukan, sejak bumi ini terbentang, airnya itu tidak pernah berkurang, ibaratnya tidak pernah susut. Ya. Tapi permukaan Danau Tiberias, ini dasar danau. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, danau ini dari permukaan sampai ke dasar hanya 45 meter. Ada sumber mengatakan hanya 43 meter. Dan airnya tidak pernah susut. Kalau susutnya setengah meter, satu meter akan kembali semula. Tapi sejak 2003 sampai 2013, hanya dalam 10 tahun air ini telah susut 16 meter. Dalam 10 tahun saja. Akibatnya tahun 2012 resmi televisi Israel mengumumkan, dan itu ada di YouTube, silakan dibuka. Televisi Israel mengumumkan kepanikan nasional. Karena sumber air satu-satunya untuk kehidupan bangsa Yahudi, mereka tidak punya mata air yang lain ya. Mereka tidak punya sungai, kecuali andalan mereka hanya dari Danau Tiberias ini. Hanya dalam 10 tahun saja, air ini telah susut 16 meter. Akhir 16 meter, Masya Allah. Kalau kedalamannya hanya 45, maknanya lebih 30% enggak ini penyusutannya? Iya, jadi ibaratnya itu begini Pak. Ah, kondisinya udah seperti ini. Ya. Akhir 2015, kondisi danau ini sudah memperlihatkan pulau kecil di tengah-tengahnya. Apa maknanya itu? Maknanya air semakin menyusut. 7 bulan 2 minggu yang lalu dari sekarang, 7 bulan 2 minggu yang lalu dari sekarang, kondisi danau ini telah diumumkan oleh pemerintah Israel telah tembus, telah melewati garis merah. Sudah sampai di garis hitam. Maknanya danau ini sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk kehidupan bangsa Yahudi di Israel. Dan pemerintah dengan resmi mengumumkan sumber air kehidupan berikutnya untuk bangsa Yahudi di Israel adalah air laut yang disuling. Ini kondisi sekarang. Tiga-tiganya serentak terjadi. La haula wa la quwata illa billah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kapan dia akan keluar Pak Ustaz? Saya mengatakan saya tidak tahu. Mana yang lebih dahulu? Apakah terjadi kemarau panjang 3 tahun berturut-turut? Atau 3 tanda alam ini? Ini bukan masing-masing tanda alam ini. Yang terlebih dahulu terjadi adalah berhenti dulu air, mata air, zughar. Kemudian tidak lagi berbuah. Kebun kurma di Besan. Kemudian susutnya Danau Tiberias. Nah, maknanya jika demikian, isyarat bahwa makhluk ini lepas, bisa jadi dia sudah lepas sekarang. Wallahu a'lam, bisa jadi juga tidak. Tapi yang pasti kaum muslimin, dia baru keluar ketika dia dalam keadaan marah yang sangat. Dan itu menurut keyakinan saya, kemarahannya yang sangat adalah saat kaki tangannya sudah diberangus di muka bumi ini. Israel hilang, Amerika sebagai kekuatan yang melindungi Israel selama ini juga sudah taklukkan atau sudah lumpuh. Dalam perang Malhamah Kubro, siapa yang dikalahkan itu? Ingat, dalam perang Malhamah Kubro, siapa yang dikalahkan oleh umat Islam? Saat itu umat Islam sudah dipimpin oleh Imam Mahdi loh. Malhamah Kubro itu di mana letaknya? Di sini. Ini Malhamah Al-Kubro. Letaknya adalah di Syria, Damaskus. Ya. Letaknya di Ghutah atau di Amak Dabiq. Ini adalah wilayah dekat Damaskus kaum muslimin. Kaum Nasrani dalam kitab mereka menyebut perang ini dengan perang Armageddon. Yahudi juga menyebutnya dengan sebutan perang Harmajiddun. Nah, kaum muslimin, di sini Amerika, Eropa hancur sehancur-hancurnya. Sebelumnya Israel terlebih dahulu habis. Maksudnya negaranya, sementara Yahudinya tetap membuat pasukan sendiri menanti kedatangan Dajjal. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, kita lanjutkan. Tiga-tiga tanda ini sudah terjadi sekarang. Kita mau mengatakan kebetulan atau gimana? Kalau kebetulan itu mungkin susutnya 5 meter, kemudian balik lagi, itu baru kebetulan. Iya kan? Atau kebun kurma Baisan masih tetap berjaya, berbuah. Ini enggak berbuah Pak, ditanamin pun yang baru enggak akan menjadi. Ini uniknya sekarang. Mau bagaimana kaum muslimin yang kami muliakan? Ada satu lagi. Sekedar menyampaikan kepada Bapak Ibu, Rasulullah menyebutkan Dajjal akan membunuh seorang lelaki belia yang tidak mau tunduk dan sujud kepadanya. Seorang lelaki remaja yang tidak mau tunduk kepadanya. Dajjal memanggilnya, sujud pada saya. Kata lelaki remaja ini, tidak. Saya tidak akan sujud kecuali hanya kepada Allah. Lihat manusia banyak menuhankan saya. Saya mampu melakukan apa yang Tuhan lakukan dan saya adalah Tuhan yang sebenarnya. Apa kata lelaki ini? Tidak, engkau adalah Dajjal. Maka Dajjal marah. Sihirnya tidak mempan. Hipnotisnya tidak mempan. Ditakut-takuti juga enggak takut. Kemudian jambaknya rambut laki-laki ini. Tangan kanannya, kata Rasulullah, memegang gergaji. Lalu digergajinya hidup-hidup. Kepala, lelaki belia ini. Dengar gajinya di hidup, dibelah kaum muslimin. Dibelah. Terbelahlah badannya tergeletak di bawah. Darah bergelimang di lantai. Kemudian dajjal komat kamit mulutnya sambil mengelilingi bangkai ini. Jenazah yang terbelah dua ini. Menurut keyakinan saya, komat kamit mulutnya, kata Rasulullah, saya yakin dajjal itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun dajjal ada perjanjian dengan Allah, seperti iblis ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sihir, dajjal bisa menghidupkan setan yang muncul, kan begitu kan? Setan yang bekerja, yukhayyalu ilaihi a'yunan nas. Dia bisa mengkhayalkan kepada manusia pandangan manusia. Ini sihir. Tapi kalau menghidupkan orang yang betul-betul sudah dibelah dan dibunuh, kaum muslimin yang kami muliakan, dan benar-benar hidup. Dalam hadis Nabi mengatakan Allah mengizinkan untuk saat itu, sekali itu saja. Kemudian hiduplah kembali, menyatulah kembali tubuh ini. Kemudian bangkitlah remaja ini dalam keadaan sehat, sementara tubuhnya masih bergelimang darah, dan tanah yang tadi bergelimang darah tetap masih bergelimang darah. Laki-laki itu sudah tegap kembali di hadapan dajjal, berdiri dengan sangat tegapnya. Saya sudah pertontonkan kepada kamu kemampuan ketuhanan saya. Apakah kamu juga belum bersaksi saya adalah Tuhan kamu? Kata dajjal itu semakin mantap. Tidak, Jal. Justru semakin mantap keyakinan saya. Kamu asli dajjal 100%. 100%. Dajjal semakin murka. Kata Rasulullah, dia ingin membunuhnya. Tetapi Allah telah mencabut kemampuan dajjal membunuh untuk kali kedua. Dan dajjal sejak hari itu, kata Rasulullah, tidak akan mampu membunuh siapapun manusia. Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, selanjutnya dajjal perintahkan anak buahnya, bala tentaranya, bunuh. Maka dicincanglah dia. Itulah syahid termulia dan teragung di akhir zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Remaja lelaki, dalam hitungan ilmu sosial, remaja itu usianya belasan tahun, betul tidak? 12, 13, 14, 15, 16, 17. Diperselisihkan umur 18 tentang keremajaan umur seseorang dalam hidup. Tayyib ke muslimin. Sebagai berita untuk Bapak Ibu. Silakan buka di YouTube. Silakan buka salah satu channel TV Arab. Dan saya dengan kedua mata ini langsung mendengarkan dialog yang terjadi antara pembawa acara dengan tokoh, salah satu tokoh masyarakat yang bersaksi bahwa kami benar-benar menyaksikan di Palestina telah lahir seorang bayi laki-laki. Bayi ini sebaik dia baru lahir, dia langsung berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Hanya satu kali dia berbicara, setelah dia mengungkapkan kata-katanya, dia normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Apa yang dikatakan oleh bayi ini? Ana rajulun sayaqtuluni dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Bisa diterjemahkan? Kurang lebih seperti itulah bahasa yang dilafazkan oleh si bayi ini. Ana rajulun, apa artinya itu? Saya adalah seorang laki-laki. Saya kutuluni dajjal. Yang nanti dajjal akan membunuh saya. Wala yaktulu ba'di ahadan abada. Setelah itu, dajjal tidak akan mampu membunuh siapapun saja, seorang pun selama-lamanya. Bayi ini tahun berapa lahirnya di Palestina? 2004. Hah? Kalau begitu seandainya ini kisah benar, ini berita, tapi seluruh TV Arab, Pak, memang mengumumkan, memang menyebutkan, dan memang menyiarkan berita ini. Bahkan salah satu channel televisi Indonesia pernah saya menyaksikan ikut menyebarkan berita ini. Saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, kalau 2004 sekarang sudah 2017, berapa umurnya anak itu sekarang? 2017. 2017 berarti usianya sudah 13. Usia remaja enggak? Star usia remaja. Berarti ke depan, beberapa tahun ke depan. Ustaz, benarkah kalau begitu sangatlah dekat berarti dajjal muncul? Wallahu a'lam. Bisa jadi berita yang diberitakan di Palestina dari TV-TV Arab ini bohong. Betul tidak? Ini kan zaman hoax. Seandainya berita itu bohong, baik, saya setuju dengan Bapak Ibu. Karena ini zamannya banyak pemutarbalikan atau mengarang-arang berita. Setuju tidak? Lihat saja Metro TV bagaimana gayanya kepada kita. Bisa jadi ini hoax. Tapi tiga tanda alam yang sudah terjadi sekarang, siapa yang bisa merekayasa? Sebagaimana dia juga tidak bisa ditutup-tutup keadaannya, Pak. Kalau ada yang masih belum percaya, silakan perlombaan atau tantangan dari saya sampai titik ini masih berlaku. Siapkan paspornya. Ajukan visa ke Israel. Berangkatlah. Tiket pulang pergi, saya yang tanggung. penginapan 3 hari 3 malam di sana, hotel bintang 5, jaminannya saya yang tanggung. Uang saku saya kasih hanya $1,000, itu kemampuan saya. Maksimal yang boleh berangkat 3 orang. Insya Allah saya sanggup, berangkatlah. Lihat Danau Tiberias seperti apa, kebun kurma di Besan seperti apa, kemudian mata air Zughar seperti apa, ini di Syam semuanya. Jika yang saya katakan ternyata tidak benar, pulanglah ke Indonesia, sampaikan ke saya akan terbuka minta maaf kepada umat Islam se-Indonesia. Bahkan dengan media Usma, media TV saya akan minta maaf kepada seluruh orang Islam yang ada di dunia yang paham bahasa Indonesia, yang mengerti mendengarkan ceramah saya. Saya akan minta maaf, saya pembohong. Lalu yang bersangkutan dengan izin Allah, saya akan berangkatkan umroh full Ramadan atau ba'da Ramadan dengan fasilitas VVIP. Itu loh Pak, ini serius, gak main-main. Lihat wajah saya, wajah orang yang serius nih. Tapi kalau seandainya yang saya paparkan, yang saya jelaskan ini benar, hak, sudah betul-betul terjadi, maka tolong kembalikan semua uang saya. Iyalah, siapa sampean pergi saya yang biayai? Kembalikan semua uang saya, syukur-syukur kalau berkenan ikut umrohin saya. Dan sebelum berangkat harus ada jaminan yang saya pegang loh ya. Apakah sertifikat rumah atau apapun. Ya. Jangan sampai nanti pulang ternyata enggak, menghilang. Oh, saya enggak suka begitu, harus ada jaminan. Ini zaman penipuan, Pak. Disangka saya nipu, ternyata saya ketipu. Jadi saya enggak mau. Oke, kaum muslimin, kita kembali. Udah amat dekat. Ya Allah, ya Rob. Oh, ya Allah, ya Karim. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau sudah seperti ini keadaannya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dajjal aja sudah semakin dekat keluarnya. Tahunnya kapan, entah. Apalagi bulan, apalagi tanggal, saya tidak tahu sama sekali. Saya hanya menjelaskan tanda-tanda. Ustaz, bagaimana kalau tanda-tanda ini memang iya, tetapi ternyata masih lama lagi? Itu bukan urusan saya. Itu bukan urusan saya. Saya hanya jelaskan begini loh tanda-tandanya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW? Nabi mengatakan yang selamat dari fitnah dukhan. Ketika dukhan terjadi. Ketika meteor menghantam bumi. Lalu dukhan terjadi. Dajjal keluar. Hanya orang yang beriman. Lalu punya amal soleh yang banyak. Sebelum kejadian itu menimpa mereka. Iman mereka benar. Amal soleh mereka banyak. Merekalah orang-orang beriman yang Allah jadikan selamat di akhir zaman. Awas. Saya menulis ini fitnah Duhaimah. Ada membacanya fitnah Duhaimah. Sejak dari mana startnya? Sejak masuk fase keempat, fitnah Duhaimah. Apakah itu fitnah Duhaimah? Akhir fitnah Duhaimah itu adalah Dajjal keluar. Dajjal keluar. Fitnah Duhaimah ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada seorang pun umat Nabi di muka bumi melainkan pasti akan ditampar oleh fitnah Duhaimah ini. Latamathu latumatan, tampar oleh fitnah Duhaimah ini. Maka akibat tamparan ini manusia langsung terbelah menjadi dua. Umat ini akan terbelah menjadi dua. Fustataini. Satu kelompok penuh dengan iman. Dan mereka hanya orang yang beriman. La nifaqa fi. Tidak ada kemunafikan sedikit pun. Sementara kelompok yang lain. Fustatu nifaqa. La imana fi. Kelompok yang lain adalah kelompok nifaq. Orang-orang munafik yang tidak ada keimanan pada mereka. Dan tidak ada orang-orang beriman di tengah-tengah mereka. Jadi umat Nabi terbelah oleh karena fitnah Duhaimah. Yang Allah munculkan. Menjelang Dajjal. Fa'idha kana dhak. Kalau sudah seperti itu kondisi umatku, kata Rasulullah SAW. Umat sudah mulai terbelah dengan nyata. Siapa yang betul-betul beriman, nah nampak benar orang-orangnya. Siapa yang orang-orang munafik, nampak ketahuan benar orangnya. Belangnya sudah betul-betul nampak. Dan mereka juga sudah enggak malu-malu lagi menampakkan kemunafikannya. Maka kata Rasulullah, فَإِذَا كَانَ ذَكَى. Kalau itu sudah kalian saksikan. فَانْتَظِرِ الدَّجَّلْ فِي يَوْمِهِ أَوْ هَدِهِ. Maka tunggulah Dajjal hari itu akan keluar atau besoknya. Menandakan sangat dekatnya Dajjal keluar. Awas, Duhaimah melanda seluruh muka bumi. Sehingga bermunculah orang-orang betul-betul beriman menampakkan dan istiqomah di atas imannya. Dan orang-orang munafik menampakkan kemunafikannya. Di seluruh dunia terjadi sekarang. Sekarang terjadi. Apakah di Arab Saudi, apakah di Yaman, apakah di seluruh Khurasan, apakah di seluruh Afrika hari ini Pak. Apalagi di Amerika, apalagi setelah si Donald muncul. Makin jadi, di Indonesia juga begitu Pak. Indonesia juga begitu. Sejak penistaan Al-Quran, umat Islam mulai terbelah menjadi dua enggak? Nyata sekali. Yang di sini siapa yang pro kepada para ulama, membela kesucian keagungan Al-Quran, membela kehormatan Islam, dan juga membela tanah air ini dari rongrongan manusia-manusia berbahaya, dari kalangan PKI, dari kalangan komunis, dan Syiah yang berkolaborasi sama mereka, mereka sudah waspada di sini kelompoknya. Mukmin haqqan. Ada di sini. Orang-orang yang dulu kita enggak nyangka-nyangka, sekarang mulai menampakkan jati dirinya, dia mukmin. Mulai kelihatan. Yang di sini, kelihatan juga munafiknya. Udah jelas-jelas penista Al-Quran, gabungnya kemari. La ilaha illallah. Apakah dia cendekiawan? Apakah dia ngaku ulama, buya? Jangan ketawa, Pak. Itu orang kampung saya tuh. Kaum muslimin yang kami muliakan, di sini kelihatan betul. Bahkan partai-partai yang ngaku partai Islam, dengan lambang Ka'bah sekalipun, ikut, ya Allah, ya Rabbi. Ini jelas nampak sekali. Aida kana dzaka fantadhirid dajjal fi yaumihi aw ghadih. Kalau sudah itu kalian saksikan umat Nabi sudah terbelah dua, ini fitnah Duhaimah ya. Maka tunggulah dajjal keluar pada hari itu atau besoknya, menandakan sangat dekatnya. Kalau gitu udah saling sama menyambung enggak itu? Ini kebetulan atau bagaimana? Gimana kita cara menolaknya? Saya difitnah di Facebook, saya difitnah di apa? Enggak apa-apa, biarkan saja yang fitnah. Itu Ustaz Zul tuh nekat katanya. Nekat, menyampaikan penyimpangan akidahnya kepada umat. Saya hanya nyampaikan ini loh tanda-tanda, ini hadisnya, ini yang nampak. Kalau ini betul, alhamdulillah, berarti saya sudah menyampaikan. Kalau ini salah, toh yang saya bakar umat adalah perbanyak amal soleh. Apa kurangnya itu? Apa salahnya itu? Betul tidak? Saya enggak nyuruh kita macam-macam kok, lari ke hutan sekarang. Kan enggak itu saya suruh ya. Kan itu yang suruh, bakar diri sekarang, bukan gitu. Saya nganjurkan, persiapkan diri, merapatlah serapat-rapatnya kepada Allah, jadilah mukmin haqqan di akhir zaman. Ya, tuntut ilmu sedalam-dalamnya, kemudian persiapkan fisik, karena kita hidup di fase keempat. Yang hidup di fase keempat ini, kata Rasulullah, adalah manusia-manusia yang Allah takdirkan hidup pada fase perang dan perang. Perang dan perang. Ke depan, Indonesia dan seluruh dunia akan berkecamuk dalam kancah jihad global. Pasti akan terjadi jihad global dalam waktu dekat. Kapan waktu tahun startnya? Allahu a'lam. Kita lihat saja ke depan, Allah menggiring. Karena ke depan tidaklah lebih baik daripada hari ini. Hah? Tidak akan lebih baik daripada hari ini. Kita dituntun oleh nubuat Nabi. Jadi bagaimana kita untuk mengatakan tidak? Kaum muslimin yang kami muliakan. Nah sekarang, nanti di kitab, mohon dicatat saja nomornya dulu, nomor halaman. Tolong dicatat halaman 846. Di sini 846, siapa-siapakah calon-calon pengikut Dajjal menjelang Dajjal keluar? Satu, seluruh orang Yahudi di muka bumi ini ketika Dajjal keluar, dia pasti akan menjadi orang terkuat bersama Dajjal. Dajjal itu di mana keluarnya nanti? Tahu tidak? Di mana informasi Nabi? Sekarang Dajjal di mana posisinya? Tahu enggak? Tahu enggak di mana posisi Dajjal? Enggak tahu. Sama. Di mana posisinya sekarang? Masalahnya Nabi ketika ditanya di manakah dia sekarang ya Rasulullah? Dia ada di sebelah anu kata Nabi. Lalu, tidak, dia di sebelah anu. Kemudian Nabi terdiam lagi. Enggak, dia di sebelah timur. Iya, dia di sebelah timur kata Rasulullah. Jadi kayaknya sejak kejadian Tamim Ad-Dari, Dajjal ini sebagai tahanan elit yang paling berbahaya, dia dipindahkan terus, Pak. Kemana dipindahkan hanya Allah yang tahu. Lagi pula kalau kita tahu di mana tempatnya Bapak mau ngapa? Mau selfie sama dia? Hah? Mau minta tanda tangan? Kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dajjal itu nanti akan keluar di tengah-tengah kaum Yahudi di Asbahan. Asbahan atau Isbahan adalah sebuah kota hari ini di negeri Iran. Yang kota itu adalah kota Yahudi, Pak. Masya Allah. Jadi Iran itu cuap-cuap, ayo perangi Amerika, perangi Yahudi. Padahal dia memberikan fasilitas dan kenyamanan senyaman-nyamannya untuk bangsa Yahudi di Iran, Pak. Termasuk satu kota Asbahan itu untuk Yahudi. Sekarang informasi yang tidak baiknya di majalah Asy-Syarqil Awsat. Diumumkan bahwa di Isbahan hari ini telah ditemukan 70 ribu orang lelaki Yahudi yang berjubah dengan jubah jauh khusus baret ya. Kemudian mereka telah memesan pedang dari besi-besi terbaik di muka bumi sejumlah 70 ribu pedang. 70 ribu ini yang disebut oleh Nabi dulu. bahwa kita Dajjal keluar 70 lelaki Yahudi dari Yahudi yang paling murni dengan baju-baju jubah khas agama Yahudi tidak berjahit akan mendampingi kemunculan Dajjal. Dan itu sudah terkondisikan sekarang di Isbahan. Saya mau datang ke sana silakan. Saya nggak mau bayar. Yang ke Israel tadi boleh. Kalau ke Iran nggak mau. Jangan-jangan yang berangkat itu Syiah. Ya Ustaz saya mau, ternyata dia Syiah memang. Kaum muslimin yang kami muliakan, pengikut Dajjal yang pertama adalah Yahudi. Seluruh Yahudi ya. Yang kedua, pengikut Dajjal adalah umat Nabi. Yang mana? Munafiqin. Ini dia. Ini yang kedua. Yang tadi kita bedah, yang barusan kita jelaskan. Umat Nabi yang munafik. Yang ketiga, pengikut Dajjal adalah seluruh umat Nabi Muhammad, pelaku-pelaku bid'ah dan kesesatan. Bid'ahnya bid'ah akadiyah kaum muslimin, bukan bid'ah amaliyah ya. Bid'ah amaliyah masih ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau bid'ah akadiyah jelas di luar Islam. Contohnya seperti apa? Yang meyakini ada Nabi selain Nabi Muhammad, contohnya begitu. Ada manusia selain Nabi-Nabi yang maksum, seperti Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah secara umum sekarang ini. Atau Ahmadiyah. Ini kan jelas bid'ah akadiyah. Lalu sekte-sekte yang sesat lainnya. Kaum muslimin dan kelompok-kelompok kesesatan. Mereka-mereka adalah yang mempelajari ilmu-ilmu agama tetapi tujuannya mendapatkan kesaktian. Nah ini bahaya loh Pak. Pelajari ilmu agama tujuannya kesaktian. Nanti kebal dari ini. Nanti baca ini sekian lalu akan bisa menghilang. Lalu bisa duitnya dilipat gandakan. Kemudian macam-macam Pak. Yang kayak gini kalau Dajjal lepas nih. Kalau Dajjal keluar nih. Dia pasti akan mengikuti Dajjal. Jadi awas hati-hati ya. Yang belajar-belajar ilmu kebatinan. Bisa transfer energi. Bisa jual beli karamah. Karamah bisa dipelajari. Di sini tak ajari sampean karamah. Ini kalau udah kayak gitu kata Imam Syafi'i. Rahimahullah, bila engkau menyaksikan orang berkedok kiai, tampangnya kiai, pakainya kiai, pakai tasbih, kemudian dia bisa memperjualbelikan karomah, bisa transfer energi, transfer karomah, ketahuilah dia adalah dukun berkedok kiai. Hati-hati, ini anak muda masalahnya banyak terjebak dalam ilmu-ilmu yang kayak gini ini. Sesungguhnya setan sudah bersekutu dengan mereka dan bertobatlah kepada Allah, mumpung Dajjal belum keluar. Yang ketiga, yang keberapa lagi? Yang keempat, hitung aja. Yang keempat, siapa lagi? Yang keempat adalah kaum Khawarij. Kan terkondisikan di akhir zaman, munculnya kembali pemahaman Khawarij. Siapa ciri khas orang ini? Mengkafir-kafirkan orang Islam yang tidak sesuai menurut mereka, di luar kelompok mereka kafir halal darah. Ini adalah kaum Khawarij, Pak. Kaum Khawarij di zaman ini sudah mengumumkan siapa-siapa ulama ahlus sunnah wal jamaah yang wajib dibunuh. Darahnya harus ditumpahkan. Termasuk para ulama-ulama mujahidin yang ada di Palestina, yang ada di Syam, yang ada di Syria, semuanya wajib ditumpahkan darahnya. Dia rinci namanya satu persatu, termasuk Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi. Kalau di Indonesia yang wajib dibunuh katanya, ada videonya Pak, resmi dengan settingan yang indah sekali. Iya, kalau di Indonesia salah satu yang wajib dibunuh adalah Habib Rizik Syihab. Ini wajib dibunuh. Ini sekte Khawarij modern muncul kembali dalam bentuk telan mujahidin. Ma'azanallah, mereka mentargetkan darah umat Islam dan khusus nomor satu para ulama-ulamanya. Paham maksud saya? Ini para pengikut Dajjal nanti. Berikutnya para pengikut Dajjal yang keenam yaitu kaum wanita dari umatku. Ini mayoritas. Yang mengikuti Dajjal nanti mayoritas kaum wanita. Tapi saya berdoa, mudah-mudahan ibu-ibu kami yang mulia yang hari ini, malam ini mendengarkan pengajian. Yang di atas dan yang di bawah. Setelah menyimak dan mengikuti urutan petunjuk Nabi Muhammad, semoga ibu-ibu termasuk yang selamat dari Dajjal nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sampaikan bu pada ibu-ibu yang lain, pada anak-anak gadis kita, sama menantu-menantu perempuan kita, sampaikan Pak. Bapak-bapak juga yang mendengarkan kajian ini, ada 6 langkah agar kita selamat dari Dajjal. Dan Nabi menyebutkan cara-cara itu. InsyaAllah nanti ingatkan saya ya. Saya sebutkan dulu siapa-siapa pengikut Dajjal. Oke? Nanti sebutkan, ingatkan saya. Apakah 6 langkah agar selamat daripada Dajjal? Saya berniat insyaAllah malam ini pengajiannya hanya 9. Tanya jawab. Mau tanya jawab. Saya enggak mau kejadian kayak malam kemarin terjadi lagi Pak. sambil ngaji di atas jam 9 orang mulai meninggalkan lokasi. Dan itu tidak pernah terjadi dalam kamus saya menyampaikan kajian. Alhamdulillah malam ini masih stabil nih. Khawatir saya di atas jam 9 sudah mulai meninggalkan. Padahal ini melanggar adab dalam kitab suci Al-Quran. Majelis ilmu itu tidak boleh ditinggalkan kecuali minta izin kepada sahib majelis ilmu, kepada guru yang sedang berbicara. Dalam surah An-Nur, keras ancaman Allah untuk orang-orang meninggalkan majelis kecuali minta izin dulu. Ya, kemarin sudah mulai meninggalkan, ini sudah ada, saya khawatir ini sudah mulai ada maksiat, sudahlah lebih baik saya berhenti. Oke, kaum muslimin, saya lanjutkan. Yang ke-6 atau yang ke-7? Yang ke-6, pengikut Dajjal berikutnya dari manusia-manusia di akhir zaman, tadi wanita ya, yaitu seluruh pencinta seks dari umat Nabi Muhammad SAW. Seks bebas, seks liar, pezina-pezina. Hati-hati. Ini telah mengantarkan banyak umat Islam di akhir zaman kepada fitnah seks bebas. Betul tidak? Kepada zina. Sudah banyak yang berselancar melihat tontonan-tontonan porno. Lalu akhirnya mempraktikkan pada keluarganya, mempraktikkan pada kawannya, kepada anaknya, kepada Masya Allah. Ya, kemudian kepada berzina di sana-sana. Maaf, ini kaum muslimin, mau Bandung, mau Medan, mau Padang, mau di mana-mana sekarang sudah menyebar seks bebas. Akibat daripada salah satu fitnah Dajjal, internet. Kalau Dajjal keluar, maka para pecandu seks-seks bebas ini dan gak peduli dengan dosa, gak peduli dengan akibat apapun, dia akan menjadi pengikut Dajjal. Tobatlah kepada Allah. Kalau mendengarkan kajian ini ternyata kita salah satu di antaranya, tobat pada Allah. Allah terima kita kembali. Allah putihkan kita, percayalah. Tobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang keberapa baru? Yang ke-6. Yang ke-7 hampir sama, tetapi ini yang menyimpangnya. Pelaku-pelaku seksual menyimpang di akhir zaman. Maka kaum homoseksual, kaum lesbian. Ya, sekarang sudah melihat beberapa negara di muka bumi ini sudah mulai melegalkan ini. Hah? Mau Amerikanya, mau Eropanya, mau Australianya, di mana-mana sudah mulai melegalkan. Kemarin-kemarin ini berusaha masuk ke Indonesia kan. Alhamdulillah serangan balik dari orang-orang beriman di Indonesia cukup alot dan keras. Ulama-ulama tampil paling depan. Allahu Akbar. Sehingga gagal diundang-undangkan atas hak azazi manusia bahwa sesama jenis boleh kawin. Alhamdulillah. Yang melakukan senyap-senyap ada tuh. Yang melakukan secara di beberapa kampus, di beberapa perguruan, beberapa pesantren pun sekarang ada, Pak. Dan ini ketika Dajjal keluar akan tersedot oleh Dajjal dan menjadi pengikut Dajjal. Ma'adhanallah. Ma'adhanallah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini para pengikut Dajjal di akhir zaman. Kalau kita sudah mendengarkan seperti ini, bertakwalah kepada Allah, pastikan diri kita tidak termasuk salah satu di antara mereka. Ya Rabb, amin. Kita kembali pada pembahasan kita. Dajjal nanti keluar, maka ada 6 cara supaya selamat dari mereka. 1, saya singkatkan saja. Ini, Zikir Akhir Zaman, adalah kitab yang saya paling rekomendasikan, baik di dalam Indonesia ataupun di luar Indonesia. Paling saya rekomendasikan. Kenapa? Urutan kejadian dari fase pertama sampai fase yang kelima ada di sini. Dalilnya, ayatnya, hadisnya, sumber-sumber hadisnya, status hadisnya, lalu gambar-gambar bukti fakta nyatanya, lalu setelah itu tuntunan Nabi, kalau ini terjadi apa yang harus kita lakukan, kalau ini terjadi apa yang harus dibaca, apa yang harus diamalkan agar selamat, Pak, adanya di kitab ini. Dan itu tidak ada di ensiklopedia akhir zaman. Dua-duanya ini kami rekomendasikan agar kita membaca, agar kita punya bekal. Saya tidak yakin hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali yang di depan Bapak Ibu sekarang berbicara akan berumur panjang. Wallahu alam. Saya tidak yakin. Karena orang seperti ini biasanya paling cepat disikat oleh kaki tangan Dajjal. Paling cepat. Kalau seandainya guru kita, Ustaz Habib Rizik Syihab, belum jadi target umpamanya, beliau akan menjadi target oleh komunis, oleh PKI. Bisa jadi itu. Oleh Syiah. Tapi hamba Allah yang bicara ini, juga Syiah akan bekerja untuk menghabisi, yang jelas kaki tangan Dajjal yang ada di seluruh dunia akan mengawasi, memantau kita. Dan ini akan menjadikan orang-orang yang berbicara lantang tentang Dajjal akan cepat dihabisi. Namun bagi saya itulah pertemuan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih hidup, saya akan sampaikan terus pada umat, sampaikan terus ya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, setelah mendengarkan uraian ini ada 6 petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita selamat dari Dajjal. Yang pertama, pastikan kita di akhir zaman, kata Rasulullah, pastikan kita di akhir zaman termasuk ahlul iman, yang memiliki iman yang benar, akidah yang sahih, tauhid yang lurus. Pastikan itu dulu. Ini satu. Yang kedua, jadilah manusia muslim di akhir zaman yang hidupnya fanatik dengan Al-Quran dan Sunnah. Fanatik dengan Al-Quran dan Sunnah. Nempel senempel-nempelnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, pastikan ketika Dajjal memang sudah keluar, hijrah cepat ke Mekah atau ke Madinah, kata Nabi. Hanya Mekah Madinah yang tidak bisa ditembus oleh Dajjal, oleh bala tentaranya, atau oleh kekuatan magicnya dan sebagainya. Yang keempat, pastikan kita hafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 ayat pertama boleh atau 10 ayat terakhir. Harus hafal, Pak. Harus hafal. Dan upayakan membacanya selancar kita membaca Al-Fatihah tanpa ambil Al-Quran. Ustaz, bagaimana nanti kalau Dajjal datang kita siapkan Al-Quran? Iya, emang ente pikir Dajjal itu siapa? Ketika Dajjal datang, ketemu, berpapasan kita dengan dia. Sebentar Om Dajjal, mulai buka. Gitu ya. Lebih dulu tembus kekuatan sihirnya Dajjal ke kita, Pak. Orang semata-mata dia hafal saja surah Al-Kahfi, ini sudah menjadi benteng bagi dia. Apalagi kalau dia bacakan di depan Dajjal. Fitnah Dajjal terbesar beliau tidak akan tembus. Yang kelima, supaya selamat dari Dajjal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastikan sebelum assalamualaikum setiap sholat 5 waktu khususnya, setelah tayat akhir nih, sebelum assalamualaikum, baca doa perlindungan dari Dajjal. Apa bunyi doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Baca itu. Para ulama salaf seperti Imam Taus bahkan sampai nyuruh anaknya, nak ulang sholat kamu. Ayah belum dengar tadi kamu baca doa perlindungan dari Dajjal. Dalam rangka mendidik anaknya, memastikan bahwa anaknya sudah baca doa perlindungan dari Dajjal. Siapa yang belum hafal? Angkat tangan. Yang belum hafal, angkat tangan. Hah? Cukup banyak ya. Nanti saya minta tolong pada Ustaz kami yang mulia, bantu nanti agar bisa dituliskan nanti kepada, nanti di foto ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Yang keenam, terakhir, agar selamat dari Dajjal. Jika kamu dengar, Dajjal sudah sampai ke kota kamu. Nah, itu tadi yang sudah saya sampaikan. Larilah kamu ke dalam rumah. Pastikan di rumah itu sudah berkumpul wanita-wanita kita. Anak-anak gadis kita, saudari kita. Pastikan sudah berkumpul mak kita. Pastikan bibi kita pun kalau perlu, pastikan sudah ngumpul semua. Ikat mereka, kata Nabi. Ikat. Lalu tutup pintu, tutup jendela rapat-rapat. Di dalam rumah diperintahkan Nabi baca Al-Kahfi. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, kenapa bukan surat yang lain saja seperti Yasin? Iya, baca Al-Quran semuanya berpahala. Tapi masalahnya, ketika Nabi mengatakan Al-Kahfi, Al-Kahfi, jangan diganti-ganti dengan yang lain. Baca Yasin, masuk Dajjal, Yasin-Yasin ente, dicekeknya kepala kita. Kalau Al-Kahfi, ya Kahfi. Apa yang terjadi dengan Kahfi itu perintah Rasulullah. Taati saja, dalam ketaatan itu ada keberkahan. Masalahnya banyak tukang bantah gitu, Pak. Kenapa bukan Yasin aja? Ya silakan, itu kan Al-Quran juga kan. Al-Waqi'ah. Masalahnya kalau untuk berlindung dan selamat dari Dajjal, Al-Kahfi. Begitu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarallah yang kami muliakan. Setelah mendengarkan kajian ini, maka tolong hal ini jangan hanya kita yang tahu. Sebarkan pada yang. InsyaAllah, saya tadi kemarin sudah koordinasi. Ba'dal Id, mudah-mudahan kita akan lakukan kajian akhir zaman secara maraton dalam 2 hari, Sabtu dan Minggu. Di 6 atau 8 masjid. Jadi satu hari itu bisa 4, besok juga 4, mana total dari awal sampai akhir. Ya. Dan ini baru pertama kali dibuat di Makassar Timur, Pak. Hasilnya sangat efektif, sangat efektif. Saya bisa menjelaskan sesuatu itu dengan lebih rinci, lebih tenang, ada ruang tanya-jawabnya. Hah? Kalau sekarang kan sulit kita bisa diskusi dan tanya jawab. Insyaallah nanti tolong kondisikan Sabtu dan Minggu biiznillahi taala 2 hari berturut-turut selepas Id tapi ya. Dan itu kalaupun kalau saya masih dikasih oleh Allah kesehatan dan hidup. Amin ya rab. Baik kaum muslimin, demikian saja kajian kita pada malam hari ini. Minta maaf saya akan lebih awal memang tutup. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua Allah pertemukan kembali kita. Merapatlah kepada Allah, jadilah ahlu qiyamil lail di tengah malam, karena itulah salah satu kekuatan kita di akhir zaman, yaitu bangunlah qiyamul lail. Jangan malas-malas. Untuk nonton bola aja kita bisa begadang. Ya, untuk pipis aja jam 2, jam 3 pun mau kita bangun, gitu kan? Dan untuk tahajud, Pak, minta ya Allah selamatkan hamba, selamatkan keluarga hamba dari Dajjal ya Rabb. Doakan itu pada Allah. Nanti tontonlah kajian-kajian kami di YouTube di Uzma Media TV Channel. Uzma Media TV Channel. Bergabunglah dengan komunitas kita zulkiflima.com. Zulkiflima.com. Saya anjurkan kepada kita yang muda-muda dari sekarang mulai termahir dan ahli berkuda. Ini anjuran saya. Itu sunnah. Itu nilai nomor 1. Itu adalah sunnah. Dan kita akan kembali kepada kondisi di mana kita akan dipaksa untuk menunggang kuda kembali. Jangan sampai kita naik kuda, kudanya udah lari, kita sampai di sini aja. Ya. Kemudian hebatlah memanah. Targetkan kita menjadi seorang pemanah yang ulung. Mulai masuki dunia atlet, atlet memanah. Ya. Jadikan target kita, le Imam Syafi'i, waktu minum air zam-zam, salah satu doanya, ya Rob, jadikanlah tembakan panahku selalu tepat. Bayangkan, Imam Syafi'i lo ya, sebegitu sibuknya beliau dengan ilmu dan mengajarkan ilmu, Allahu Akbar, 10 anak panah di tangannya. Diletakkan target, berapapun jaraknya, dia akan bisa menembus tepat di titik target yang paling tengah. Imam Syafi'i. Masuk lagi anak panah yang kedua dilepaskannya, anak panah yang tadi itu bisa dibelahnya, Pak. Ini bukan Robin Hood lo ya. Robin Hood itu entah ya ada entah enggak gitu. Tapi ini Imam Syafi'i. Jadi kita generasi yang hidup di akhir zaman lebih layak untuk mahir memanah. Puluhan ribu sekarang pemuda-pemuda Kristen di Vatikan Roma sudah mahir memanah di atas kuda. Kita megang kuda aja mungkin ada yang belum pernah. Ya. Ini seluruh para pemuda saya anjurkan ini di akhir zaman. Tolong kita saling merapat. Sesama kelompok, sesama ahlu sunnah wal jamaah. Jangan pedulikan lagi bendera-bendera yang ada. Jangan sibukkan lagi kita dengan perbedaan-perbedaan tipis furu'iyah yang ada. Menyatulah, merapatlah. Dan kekuatan besar hanya terwujud ketika umat Islam kembali menyatu. Dalam kalimat tauhid. La ilaha illallah. Takbir. InsyaAllah semoga pertemuan ini Allah jadikan teman yang paling diberkahi. Berguguranlah dosa-dosa kita seluruhnya di sini. Amin ya rabbal alamin. Dan diangkat derajat kita. Allah jadikan kita termasuk calon-calon bela tentara Al-Mahdi di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Kitab ini dua-duanya standby di luar. Salah dan kalau bisa bedah bersama teman-teman. Ada doa-doa khusus dan cara memunculkan kekuatan zikir di akhir zaman oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tolong dibaca tuntunannya di sini. Dan itulah yang bisa kita panjatkan berulang-ulang dari sekarang. Mohon ini ditelaah, dibaca. Jangan hanya sekedar rajin beli tapi tidak membaca. Rugi, Pak. Ya, ditelaah bersama suami istri dan jadikan sebagai rujukan dan pegangan kita. Demikian dari saya. Semoga Allah ampuni saya dan Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته